Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Ugala karya Al-Hafidh Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullah. Memasuki bab ke-16 beliau sebutkan dzikru karahiyati talawun fil widad bainal mutaakhiyain. Penjelasan tentang dibencinya talawun fil widad. Talawun artinya orang tidak tetap pada satu keadaan, gampang berubah, cepat berubah-ubah. Sekarang begini, besok begitu, sekarang mencintai, besok membenci, sekarang baik, besok jelek, begitu. Itu dibenci dalam percintaan, artinya percintaan fillah, dalam ukhuwah persaudaraan. Nah, bainal mutaakhiyain, di antara dua orang yang bersaudara karena Allah. Artinya beliau akan jelaskan apa yang seharusnya dijaga oleh seorang muslim, seorang aqil, uqala, orang yang berakal akan menjaga kecintaannya dan persaudaraannya dengan saudara-saudaranya. Tidak akan merubah itu, talawun, sehingga akan membuat kecewa atau sedih saudaranya. Qala amba'ana Muhammad ibn Hasan ibn Qutaybah bi Asqalan qala haddathana Ibrahim al-Hawrani qala haddathana Bakar ibn Shu'aib qala haddathana ibn Abi Hazim an abihi an Zahl radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fi suhbat man la yara laka minal haq mithla ma tara lahu. Dari Sahal Rasulullah SAW sebutkan tidak ada kebaikan pada teman, kamu menemani seorang yang dia tidak melihat ada hakmu padanya sebagaimana engkau melihat ada hak dia pada dirimu. Tidak ada baiknya berteman dengan orang yang kamu menjaga hak-hak dia, begitu maknanya. Sementara dia tidak menjaga hak-hak kamu. Kamu merasa dia punya hak atas dirimu, kamu harus tunaikan. Tapi dia tidak peduli, tidak menjaga dan tidak mau menunaikan hak-hak kamu. Tidak ada baiknya orang yang seperti itu sifatnya. Hadis diriwayatkan oleh banyak, termasuk oleh Ibnu Hibban sendiri di Majruhin, juga Ibni Adi dalam Kamil. Alhasil hadis dhaif, hadis lemah, bahkan sebagian seperti Soghani, Ajluni memasukkan itu ke kategori maudhu'at, termasuk hadis palsu. Qala rahimahullah, qala Abu Hatim, fal wajib 'alal 'aqil idza razaqahu Allahu damri'in muslim sahihil widad muhafidzin 'alaih an yatamassaka bih thumma yuwattina nafsahu 'ala silatihi in saramahu wa 'alal ikbali 'alai in sadda 'anhu wa 'alal badli lahu in haramahu wa 'alad dunuwi minhu in ba'adahu hatta ka'annahu ruknun min arkanih wa inna min a'dhami 'aibil mar'i talawunuhu fil widad wa inna min a'dhami 'aibil mar'i talawunahu fil widad. Kata Abu Hatim, maka yang wajib bagi orang yang berakal, ini sifat termasuk sifat mulia pada uqala, ketika Allah berikan padanya cinta persaudaraan dengan seorang muslim yang murni kecintaannya kepadanya, seorang saudara yang menjaga hubungan baik persaudaraan dengannya untuk dia pegangi itu erat-erat, dia jaga, dia sayang-sayang, karena orang ini dia tahu saudaranya murni mencintai dia karena Allah dan menjaga hubungan baiknya persaudaraan itu. Lalu tidak hanya menjaga dan megang erat-erat, tapi perjuangan ketika saudaranya itu memutus dengannya, memutuskannya, dia berjuang untuk menyambungnya. Ini mungkin dia satu dan lain sebab manusia memutus hubungan dengannya, dia yang berusaha menyambung, menghubungi. Kalau saudaranya itu mundur darinya, dia yang maju mendekatinya. Kalau saudaranya itu tidak memberi dia apa-apa, dia yang mengulurkan tangan untuk memberinya. Kalau saudaranya itu menjauh darinya, dia berusaha mendekat kepadanya, sehingga seakan-akan saudaranya itu salah satu anggota tubuhnya yang dia tidak ingin kehilangan, tangannya atau kakinya atau yang lainnya. Oleh karena itu, kata Ibnu Hibban, termasuk aib pada seseorang kalau dia talawun, berubah-ubah sikapnya di dalam cinta, dalam persaudaraan, ini cinta karena Allah. Ini berubah, dulu akrabnya luar biasa, dulu hangatnya hubungan dia dengan saudaranya itu, sangat dekatnya, sekarang berubah jauh, jadi musuh, jadi benci, jadi dulu suka memberi, suka membantu, sekarang menghentikan bantuan itu, tidak mau membantu. Dulu dekat, sekarang menjauh. Ini talawun, berubah. Dan itu aib, termasuk aib terbesar pada seseorang tidak konsisten, tidak istiqomah istilahnya di dalam menjaga hubungan persaudaraan dengan ikhwannya. Qala wa ansyadanil Muntasir Ibnu Bilal Al-Ansari, kata Muntasir Ibn Bilal, wa kam min sadiqin wudduhu bilisanihi khaunun bidhahril ghaibi la yatanaddamu. Berapa banyak orang yang dia mengaku atau menampakkan diri dia temanmu, saudaramu dekat, tapi itu di lisannya, fulan akhi, aku sangat senang dengan fulan, masya Allah, di lisannya. Tapi di belakangmu dia khaun, berkhianat, kecintaan dia kepadamu dia khianati, sehingga dia menjelek-jelekkan kamu, menjatuhkan kamu, berusaha bagaimana kamu hancur. La yatanaddamu, dan dia merasa enggak bersalah dan tidak menyesal dengan itu semua. Yudahikuni kurhan likaima awadduhu wa tatba'uni minhu idza ghibtu ashumu. Kalau di depan aku, kata Muntasir, orang yang seperti tadi sifatnya, dia berusaha tertawa tapi dengan terpaksa, sebatas dia ingin supaya aku senang kepadanya, tertipu dengan penampilannya. Ya, ini bisa saja dia tampakkan canda, tawa di depanmu, sementara di belakangmu kamu dibidik oleh anak panah dia. Artinya kamu ditusuk dari belakang oleh dia. Di depan kamu diajak ketawa, canda. Ini kan talawun. Orang enggak satu sikap berubah. Tidak sama antara di depan dan di belakang saudaranya. Dalam bab ini Ibnu Hibban rahimahullah menjelaskan kepada kita bagaimana sikap dan macam-macam orang dalam pertemanan, dalam persaudaraan. Teman yang baik adalah yang tidak membebani, tidak menyulitkan, tidak memberatkan saudaranya, temannya. Bahkan dia yang memikul dan membantu hajat kepentingan saudaranya. Oleh karena itu, sebagian mereka mengatakan orang yang menuntut atau meminta dari saudaranya, dari ikhwannya, sesuatu yang mereka tidak menuntut itu darinya, maka dia teman atau saudara yang zalim. Merekanya enggak menuntut itu, tapi dia menuntut hal tersebut dari mereka. Ya, beberapa perkara hajat atau kepentingan harus bagi dia, harus itu dia dapati dari mereka. Merekanya enggak nuntut itu dari dia. Maka ini teman yang zalim. Yang kedua, orang yang menuntut sama seperti yang dituntut oleh temannya. Mereka menuntut hak mereka, meminta kamu ini itu, kamu pun sama menuntut hak kamu dan meminta ini itu dari mereka. Sama. Maka teman yang seperti ini menyulitkan temannya, memberatkan mereka, walaupun itu hak dia. Dan mukafa'ah sebanding atau serupa merekanya juga nuntut, di kamu pun menuntut hal yang serupa dari mereka. Maka yang semacam itu menyulitkan dan memberatkan mereka. Yang ketiga, dan ini yang terbaik, orang yang tidak menuntut dari mereka, walaupun mereka menuntut itu dari dirinya. Nah, itu yang mutafadzil alaihim. Dia yang punya jasa dan keutamaan teman terbaik. Merekanya meminta pada dirinya, menuntut darinya ini itu, dan dia berusaha memberikan, tapi dia gak menuntut balas dan tidak meminta, tidak menuntut itu dari mereka. Ini yang punya keutamaan dan jasa baik, bagi temannya. Tiga tipe manusia dalam pertemanan. Makanya kata Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, syarral asdiqa man takallafa lak, temanmu yang terjelek adalah yang memaksakan diri terhadapmu. Ini hubungan itu enggak mulus, enggak nyaman gitu. Dia terpaksa melakukan itu. Dia berikan hak-hakmu tapi dengan keterpaksaan, dia memaksa diri. Tampak kalau dia enggak senang sebenarnya. Dan itu teman terjelek, kata Ali. Dia lakukan semua itu karena terpaksa dan bukan dari hatinya. Waman ahwajaka ila mudarah, teman terjelek pula yang kamu butuh bermudarat dengannya. Kamu butuh bermudarat dengannya. Layaknya kamu menghadapi musuh. Layaknya kamu menghadapi musuh. Kamu butuh mudarat kan? Bagaimana supaya selamat dari kejahatannya? Bagaimana kamu terbebas dari permusuhannya? Kalau itu musuh, kamu harus mudarat, harus kadang menampakkan sesuatu beda dengan kenyataannya, ya supaya terbebas dari permusuhan dia. Lihat, ini teman kok seperti itu. Teman tapi kamu harus bermudarat ngadepi dia. Teman terjelek, kata Ali. Wa aljaka ila i'tidhar, dan teman terjelek pula yang memaksa kamu harus cari udzur kepadanya. Kamu serba tidak enak. Ya Allah, afwan, ana udzur, ana enggak bisa. Kamu serba salah, merasa berbuat jelek padanya, kamu khawatir dia marah, kamu khawatir dia tersinggung, kamu khawatir dia sakit hati, sehingga kamu harus cari udzur bagaimana supaya dia terima atau dia maafkan. Itu teman terjelek. Karena kalau dia teman terbaik, gak perlu yang semacam itu. Karena kamu tahu dan yakin dia akan paham siapa kamu, dia akan memaafkan, gak perlu kamu cari udzur. Dia ngerti kamu siapa, gak perlu kamu cari-cari udzur, ngasih-ngasih alasan kepada dia. Dia paham lah, insya Allah fulan ada udzurnya, ada alasannya tentu dia kenapa begini, kenapa begitu. Dan hubungan tetap baik antara kamu dengan dia. Gak perlu kamu cari-cari udzur. Makanya kata Ali, teman terjelek yang maksa kamu harus cari udzur. Karena kamu serba salah kalau gak seperti itu. Disebutkan oleh beberapa hukama, orang-orang hakim, hikmah, orang itu ada tiga macam. Kalau dia jadikan, dia posisikan dirinya melebihi kapasitas sesungguhnya, bisa membuat dosa dirinya sendiri. Karena dia bukan di situ martabatnya, bukan di situ kapasitas dia. Tapi dia paksakan, dia minta, dia tuntut saudara dia untuk menempatkan dia di posisi itu, di luar kapasitasnya. Dosa. Yang kedua, orang yang menempatkan dirinya sesuai kapasitasnya, artinya itu yang dia minta. Dia tidak ingin lebih, tapi ya sebatas sesuai kapasitas dia. Mungkin dia akan marah kalau kurang dari itu, karena level dia di sini misalnya. Ya dia minta di sini saja, enggak lebih. Yang pertama tadi ingin lebih, dia enggak ini. Yang ini, yang kedua ini akan memberatkan ikhwannya, menyulitkan saudaranya. Walaupun itu benar kapasitas dia memang di situ, tapi dia harus dapati itu akan menyulitkan, akan memberatkan saudaranya. Nah yang ketiga yang terbaik, yaitu yang memposisikan dirinya di bawah kapasitasnya. Memposisikan dirinya di bawah kapasitasnya, itu yang selamat dan disenangi orang. Kamu levelnya di sini semestinya, tapi kamu posisikan diri kamu di bawah, sehingga kamu rela dan senang dan tetap akrab, tetap baik, walaupun kamu mendapati dari saudara-saudaramu di level bawahnya, yang semestinya kapasitas kamu di atas itu. Dan kamu tahu, sadar itu. Itu yang terbaik. Kamu tidak menuntut pada kapasitasmu. Itu yang dicari orang, itu yang disenangi, itu yang akan langgeng hubungan dia, cinta dan persaudaraannya dengan ikhwannya. Memposisikan dirinya di bawah kapasitasnya. Kadang orang merasa, ini kapasitas sana kok ditaruh atau diberikan kepada anak yang di bawah, dia gak terima. Ya tadi menyulitkan saudaranya, akan memberatkan mereka. Tapi orang yang rela dengan diberikan di bawah, itulah tawadhu. Walaupun dia mendapati di bawah kapasitas dia, hak dia seharusnya lebih dari itu. Hak dia, kapasitas dia di atas itu seharusnya. Tapi dia gak permasalahkan dan dia gak nuntut. Nah, itu yang akan menjaga hubungan baik dengan saudara-saudaranya. Makanya dalam persaudaraan, dalam pertemanan, kalau di Arab dari dahulu, makanya bahasa mereka pun menunjukkan makna itu. Mereka biasa mengatakan kepada tamunya, temannya, ikhwannya ya, ini ikhwan dia, marhaban wa ahlan wa sahlan. Yang mereka kehendaki marhaban artinya kamu yang datang ini, tamunya atau temannya ini, di hati kami yang didatangi, kamu di hati kami ada tempat yang sangat luas. Jangan khawatir. Marhaban, rahib. Tempat kamu luas di dada kami, di hati kami. Jadi kamu gak perlu memaksakan diri, cari udur seperti tadi. Gak perlu cari alasan, ini tempat kamu luas. Apapun itu gampang urusannya. Tetap hubungan itu baik dan terjaga antara kamu dan kami. Itu yang mereka maukan dengan marhaba. Ahlan, dan kamu pun di sisi kami teranggap seperti keluarga. Ahl. Ya layaknya keluarga, bagaimana kamu dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara kamu, kakak adik. Kan ada kehangatan, ada keakraban, ada ya seperti itu. Ahl. Kamu di kami akan merasa seperti saudara sendiri, dan kami posisikan seperti itu. Wasahlan, dan segala urusanmu akan kami permudah, sehingga tidak berat bagi kami menerima kamu, menjamu kamu, melayani hajatmu. Apa yang kamu inginkan, gak usah kamu pikirkan. Sahl, sahlan, ahlan wa sahlan, sahl. Mudah urusan kamu di sisi kami. Disitulah orang itu teranggap yang terbaik dari teman-temannya. Saat itulah dia yang terbaik di antara teman-temannya. Dia berhusnudzon kepada mereka. Dia bersuudzon pada dirinya sendiri. Mungkin anak yang salah. Aku ini pasti yang keliru. Mungkin ini aku terlalu tergesa-gesa, mungkin karena buruk sangka. Dia tuduh dirinya sendiri. Kepada saudaranya dia berhusnudzon. Insyaallah fulan gini, dia enggak mungkin begini, begini. Bukan sebaliknya. Apa ini maunya fulan ini? Ada apa dia kok begini? Terdengar satu kata masuk di telinga kamu, udah kamu tafsirkan ke sana kemari, timur barat. Apa yang dia maukan ini? Kurang ajar ini. Beraninya dia bilang begini, bersuudzon terus. Kepada dirinya dia husnudzon. Kepada dirinya sendiri. Ya, seakan-akan dia katakan, aku kan gak pantas dikatai seperti ini. Siapa aku? Dia husnudzonnya pada dirinya, suudzonnya kepada saudaranya. Bagaimana akan langgeng hubungan dia dengan mereka? Bagaimana tidak akan talawun? Kalau sudah seperti itu akan terjadi berubah. Yang dulunya kamu baik, sekarang jadi jelek. Dulunya kamu akrab, sekarang renggang. Padahal itu dibenci. Itu judul bab. Karohiyatut talawun fil widad. Dibencinya berubah sikap dalam persaudaraan, dalam percintaan dengan saudaramu. Dan syaitan kadang subhanallah perannya besar. Mungkin saja memang kalimat itu gak pantas, jelek. Tapi dia ngucap sekali, sekali dia ngucap saudaramu itu. Apa begitu, begini. Itu terngiang-ngiang di telinga kamu. Kamu puter-puter, kamu ulang terus ribu kali. Mungkin dalam sepekan gak habis-habis. Mungkin dalam sebulan. Terus kalimat itu diulang-ulang lagi. Apa maunya fulan berkata ini? Lah iya kok bisa dia berkata ini? Apa maunya dia mengucapkan ini? Kenapa dia katakan terus terulang-ulang? Bang, ini cuma sekali ngucap. Cuma sekali dia berkata, mungkin karena emosi atau inilah manusia. Ini enggak terulang-ulang, diputar-putar terus. Syaitan subhanallah. Enggak hilang-hilang di benak kamu, di ingatan kamu. Apa maunya fulan? Gali ladap ini. Bisanya dia berkata begini. Tung cuman sekali dia ngomong. Dan kemana kebaikan dia dan hubungan baik kamu dengan dia selama ini panjang, hilang semua. Syaitan. Demikian ketika seseorang menganggap teman-temannya lebih baik dari dirinya, di saat itulah dia menjadi orang yang terbaik. Saat dia penuhi tadi, dia memposisikan dan menganggap saudaranya lebih baik dari dia. Dia berhusnudzon kepada mereka. Dia bersuudzon pada dirinya sendiri. Dia seperti itu, dialah teman yang terbaik saat itu. Kalau kamu ingin tahu siapa orang terbaik, itulah dia, karakter dan sifatnya. Itu yang dikatakan oleh Abu Muawiyah rahimahullahu ta'ala. kata Abu Muawiyah, saudara-saudaraku, yakni teman-temanku, para sahabatku, semuanya lebih baik dari aku. Dia ditanya, bagaimana kok bisa seperti itu? Jawab beliau, karena masing-masing dari mereka menganggap aku yang punya keutamaan lebih dari mereka. Ini masing-masing menganggap Abu Muawiyah lebih baik dari mereka. Berarti dari situ Abu Muawiyah tahu temanku semuanya lebih baik dari aku. Karena masing-masing menganggap saudaranya ini, Abu Muawiyah, lebih baik dari mereka. Punya keutamaan, punya jasa, punya kebaikan lebih dari mereka. Dan begitulah yang seharusnya. Kamu memandang, melihat saudara kamu itu di atas kamu. Dia punya kelebihan di atas kamu. Kamu seakan seperti orang yang selalu berhutang budi, berhutang jasa padanya. Kebaikan dia di atas kamu. Kalau kamu seperti itu, kamulah teman yang terbaik justru. Bukan teman terbaik, orang yang menganggap dirinya lebih dari temannya. Bukan teman yang terbaik ketika seseorang menganggap dirinya lebih baik dari teman-temannya. Ana yang terbaik, ana yang bantu, ana yang ngasih, ana yang begini, ana yang begitu. Maka dia bukan teman terbaik. Dan itu bukan kata-kata. Bukan sekedar diucapkan, diucapkan gampang. Uyo, mereka lebih baik dari aku. Enggak. Memang itu yang kamu yakini dan itu yang kamu jalani. Bahwa benar-benar kamu menganggap teman kamu, ikhwan kamu lebih baik dari kamu. Lebih berjasa, punya keutamaan, kamu di bawah mereka. Qala, kembali kepada Ibnu Hibban, akhbarana Muhammad ibn al-Muhajir al-Mu'addal qala haddathani ibnu Abi Syaibah qala al-Asma'i, berkata Imam Asma'i, qala rajulun min al-A'rab, seorang dari Badui A'rab berkata, inna min a'jazin nas man qassara fi talabil ikhwan, orang paling lemah, orang paling keliru, orang yang tidak bisa mencari saudaranya, cari temannya. Artinya dia tidak mau berusaha bagaimana dia itu dicintai dan mencintai saudaranya. Wa'ajazu minhu man dhafira bidzalika minhum fa'adha'a mawaddatahum. Tapi lebih parah lagi, kata si Badui ini, lebih parah lagi orang yang sudah mendapati ikhwannya yang mencintai dia, dia cintai, kemudian dia sia-siakan itu cinta. Sehingga sempat dulunya cinta dekat akrab berubah jadi kebencian, permusuhan gara-gara dia. Dia sia-siakan. Ini orang lebih parah lagi, kata si Arab. Kalau yang tadi ya jelek, dia gak bisa mendekat, tidak bisa berbuat supaya dekat dan akrab, dicintai, itu na'am. Tapi lebih jelek lagi, lebih parah lagi, sudah kedapatan kok malah dilepas, disia-siakan, tidak dia jaga. Terjadi talawun, berubah, filwidat. Wa inna ma yuhsinul ikhtiyar li ghairihi man ahsana al ikhtiyar li nafsihi. Dan orang akan pintar dan pandai berbuat untuk orang lain ketika dia pandai dan pintar berbuat untuk dirinya sendiri. Artinya amalan perbuatan dia, kalau untuk dirinya sendiri dia baik, pintar untuk kebaikan dia, untuk kemaslahatan dia, mana yang baik maslahat itu yang dia lakukan, mana yang madorot jelek merugikan dia tinggalkan, dia jauhi, maka kepada orang lain dia akan seperti itu. Dia akan berbuat sesuatu untuk kemaslahatan saudaranya, dia lakukan sesuatu untuk kebaikan temannya, mana yang itu maslahat untuk saudaranya, itu yang akan dia berikan. Artinya bagaimana mungkin orang mau berbuat itu kepada saudaranya, temannya, sementara pada dirinya sendiri dia gak bisa berbuat. Perbuatan dia pada dirinya sendiri jelek. Bagaimana dia bisa berbuat baik pada orang lain? Gak mungkin. Terbukti pada dirinya sendiri dia gak bisa jaga. Mana yang maslahat dia tinggalkan, mana yang itu madorot, mafsada, kerusakan, itu yang dia geluti, itu yang dia jalani. Ya bagaimana mungkin dia akan bisa jaga persaudaraan dengan orang lain? Gak mungkin. Qala Abu Hatim, fal'aqil la yuqassiru fi ta'ahudil widad wala yakunu dha launain wa dha galbain bal yuwafiqu sirruhu ala niyatahu wa qawluhu fi'lahu. Maka orang yang berakal gak akan kurang-kurangnya menjaga widad. Kamu ada cinta dengan saudaramu, ada ukhuwa, ada kasih sayang, maka jaga. Jangan kamu tuqassir, menyia-nyiakan itu. Karena kalau kamu tidak jaga, akan rusak itu hubungan. Dan orang yang berakal pula tidak ingin menjadi orang yang punya dua warna atau dua kolbu. Di depan dia begini, di belakangnya dia lain. Sesaat dia akrab, hangat, besok dia bermusuhan, saling benci. Hatinya tidak satu, berubah, terpecah. Uqala akan berusaha bagaimana sama antara yang dia simpan dan yang dia tampakkan. Itulah dia, gak ada yang dia sembunyikan. Apa yang dia simpan ya itu yang dia tampakkan. Yang dia tampakkan itulah yang tersimpan dalam hatinya. Apa yang dia ucapkan itu yang dia perbuat. Yang dia lakukan ya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Itu uqala. Gak akan berbeda antara ucapan dan perbuatannya, gak akan berbeda antara yang di hati dan yang dia tampakkan. Wala khaira fi muta'akhiyain yanmu bainahumal khalal wa yazidu fi halaihimad daghal. Maka gak ada baiknya hubungan di antara dua orang yang bersaudara, tapi muncul dan berkembang kerusakan dalam hubungan mereka, dan semakin bertambah keruh, semakin bertambah rusak hubungan mereka. Berarti gak ada baiknya dan tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk membenainya, tidak ada usaha untuk mempertahankan, membenahi, memperbaiki. Bukan saudara yang baik. Kama ansyadani Abdul Aziz bin Sulaiman al-Abrosh, kata al-Abrosh, lahallahu man la yanfa'ul wuddu indahu wa man habluhu mudda ghairi matini. Lahallah, ini celaan, ini jelek Allah jelekkan orang yang gak ada gunanya cinta kepadanya, persaudaraan gak ada manfaatnya, dan tali hubung yang menghubungkan antara kamu dengan dia ghairomatin, gak kokoh, gak apa, gak kuat. Karena tali kalau kuat kan aman, layaknya kamu ngikat apa sesuatu itu. Kalau talinya kuat, sudah gerak atau ada goyangan apapun, ini aman. Tapi kalau talinya memang gak kuat, gak terikat dengan kencang, ada goyangan sedikit, gerakan sedikit, longgar itu ikatan dan lepas, jatuh, pecah, rusak. Dan hubungan itu biasa, atau keadaan, kondisi, biasa diibaratkan dengan tali. Makanya kalau sebagian orang Arab tanya kondisi kamu itu diibaratkan dengan tali. Mereka katakan, kaif halak, khair, kaif hablak, maslub. Hablak, yakni talimu. Maslub, maslub itu terikat dengan kencang. Artinya, alhamdulillah, bekhair, sehat semuanya ini terikat dengan kencang. Gak ada yang goyang, gak ada yang ini. Biasa mereka dalam bahasa sehari-hari pun mereka gunakan itu. Kaif hablak, maslub, dia jawab. Ala kulli hal. Waman huwa dzu launaini laisa bidaimin 'alal wasli khawanun likulli amini. Dan jelek pula, Allah jelekkan orang yang punya dua warna, tidak langgeng hubungannya, cintanya dan persaudaraannya. Di depan beda, di belakang beda. Tidak sama, berkhianat, tidak setia, dan pengkhianatan itu kepada orang yang justru menjaga amanat, ingin hubungan baik dengannya, tapi dia mengkhianatinya. Waman huwa dzu qalbain amma liqa'uhu fa khilwun wa amma ghaibuhu fa dhaninu. Jelek pula orang yang punya dua kolbu, dua hati. Bagaimana dia campur adukkan, dia benci, dia juga menyatakan cinta, dia tampakkan padahal beda dengan yang dia sembunyikan. Buruk orang yang semacam itu. Maka bertemu dengan orang seperti ini kosong, hampa, gak ada gunanya, gak ada manfaat yang kamu peroleh kalaupun kamu bertemu dengannya. Kalau kamu ghaib, artinya di belakang dia, fadhonin, ini orang yang tidak bisa dipercaya. Kalau sudah di belakang kamu, sedikit kebaikannya dan tidak bisa dipercaya, sudah kamu dihabisi, kamu dihancurkan di belakangmu olehnya. Waman huwa in tuhdith lahul ain nadratan yuqatti'u biha asbaba kulli qarini. Dan juga orang yang kalau kamu pandang dia dengan pandangan mata, memutus segala hubungan pertemanan. Artinya ini nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Hibban. Mata atau pandangan itu sebagian mereka menganggapnya sebagai bukti kecintaan atau kebencian pada seseorang, terlihat dari matanya. Ada yang menganggap itu dari lisannya, ada yang menganggap itu dari matanya juga. Dan ma'ruf orang melihat bagaimana pandangan orang yang senang dengan kamu dengan yang benci, gak sama kan. Pandangan mata orang yang memuliakan kamu dari hatinya, memang senang dengan kamu, menghormati kamu, cinta sama kamu, dengan orang yang dari hatinya benci sama kamu, gak senang. Dari matanya kamu bisa ngelihat. Dan itu yang dimaksud. Wa anshadani Amr ibn Muhammad An-Nasa'i ibn al-A'rabi, al-aynu tubdi alladhi fi nafsi sahibiha, ini minasyana'ati awuddin idha kana. Mata itu menampakkan apa yang dalam diri orangnya, kebenciankah atau kecintaan, tampak dari matanya, sorot matanya. Ya terlihat, ma'ruf, subhanallah. Kamu ketika memandang dia, melihat wajahnya atau pada matanya terkhusus, ini orang senang sama kamu dari jiwanya, memang dari hatinya, cinta atau benci, musuh. Terlihat dari matanya. Innal baghidha lahu aynun yasuddu biha la yastati'u lima fis sadri kitmana. Dan orang yang benci kepada kamu enggak akan bisa menutupi itu dari pandangan matanya. Ini ketika dia kebenciannya mungkin aja bisa dia sembunyikan dalam hatinya, tidak dia tampakkan, tapi dari sorot matanya sesuatu yang enggak bisa dia tutupi. Pasti terlihat, tampak dari pandangan matanya, kamu melihat itu. Falain tantiku wal afwahu sakitah hatta tara min dhamiril qalbi tibyana. Mata itu berbicara di saat mulut itu diam, sehingga mata itu membahasakan apa yang tersimpan di dalam hati. Artinya mulut mungkin aja diam, gak mengatakan saya benci, saya musuh. Mulutnya diam, tapi matanya yang bicara. Sorot mata dia yang bicara. Dia itu orang yang senang, cinta sama kamu atau enggak. Terlihat dari matanya, walaupun mulutnya diam. Dan mata itu yang menerjemahkan isi hati seseorang, tampak dari sorot matanya. Qala wa anshadani Ali ibn Muhammad al-Bassami wa jarin la tazalu tazuru minhu qawaridu la tanamu wa la tunimu. Dan tetangga, yakni teman, karena berdekatan denganmu, kalau terus menimpakan madharat kepadamu, gak pernah tidur, gak pernah berhenti maksudnya, terus madharat dan kejelekan itu dia lancarkan mengarah padamu, qaribuddar na'il wuddi minhu mu'anadatun abad la tastaqimu. Walaupun dia dekat denganmu, tapi na'il wud, jauh kecintaannya. Mungkin saja fisiknya dekat dengan kamu, tapi kecintaannya sangat jauh, seakan-akan dia di ujung dunia sana. Apa gunanya kedekatan fisik, tapi hati itu berjauhan satu dengan yang lain, permusuhan yang dan kondisi kejelekan semacam ini yang tidak akan pernah istiqomah pada dirinya, kondisinya gak akan pernah satu, tapi telewun, berubah beda dengan dulu dengan sekarang, yang dia tampakkan dengan yang dia sembunyikan. Yubadiru bisalam idzal taqaina. Kalau ketemu dia yang pertama berusaha menyapa, memberi salam padamu. Wa tahta dhulu'ihi qalbun saqimu. Tapi di bawah tulang rusuknya tersembunyi hati yang busuk. Nah, ini menunjukkan orang yang jelek menampakkan apa yang beda dengan apa yang dia sembunyikan. Apa yang dia tampakkan beda dengan apa yang dia sembunyikan. Makanya disebutkan inti permasalahan itu hati, qalb. Kalau itu ada ukhuwah murni karena Allah, persaudaraan, cinta, kasih sayang, jauhnya jarak, jauhnya fisik tidak jadi masalah. Sebagian mereka mengatakan fa'idha hasalal qurbu bil ikhlas ma yadurrul bu'du bil askhas. Kalau sudah kecintaan itu ada dengan keikhlasan, artinya dengan murni, dengan bersih, enggak ada tendensi apa-apa, ya memang dia karena Allah mencintai, enggak masalah, enggak madharat kalaupun jauh fisik mereka. Karena kalau tadi sebaliknya, fisiknya dekat tapi hatinya yang berjauhan. Ala kulli hal, itu beberapa penjelasan terkait tercelanya orang yang berubah-ubah, beda antara yang kemarin dan yang sekarang, beda antara yang dia tampakkan dengan yang dia sembunyikan. Kelanjutannya insyaallah untuk teman-teman. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.